Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas 7 dosa besar yang Nabi sampaikan dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jauhilah dosa 7 dosa besar yang membinasakan. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa mahunna, apa itu dosa 7 dosa besar tadi? Maka Nabi mengatakan, menyekutukan Allah, kemudian sihir dan menghilangkan nyawa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar, kemudian ya, memakan riba dan memakan harta anak yatim, kemudian kabur pada saat perang berkecamuk, dan menuduh wanita yang baik-baik dengan tuduhan zina. Maka pensyarah rahimahullah ta'ala mengatakan, berkaitan dengan dosa aklu riba, memakan riba, beliau katakan, takar Nabi sallallahu alaihi wasallam al-aqla, yang Nabi sebut dalam hadis ini adalah makan, karena dia adalah bentuk pemanfaatan harta yang paling umum, yang paling familiar. Hakadha qala ahlul ilmi, demikian yang dikatakan oleh para ulama. Bukan berarti yang haram dari riba cuma kalau dimakan saja. Kalau seandainya duitnya untuk beli baju kemudian dipakai, atau beli motor untuk ditunggangi kemudian tidak berdosa, bukan demikian. Maka yang dimaksud dengan memakan, maksud pesan pokoknya adalah memanfaatkan. Maka orang yang rentenir atau orang murabi, orang yang meribakan uang, haram baginya untuk memanfaatkan uang tambahan yang dia dapatkan, apapun bentuk pemanfaatannya, baik untuk ternyata uang tadi dia belikan rumah, dia belikan kendaraan, dia belikan pakaian, atau dia belikan makanan, itu sama saja. Adapun yang disebutkan dalam hadis secara khusus adalah makan, karena dia adalah a'ammu wujuhul intifa', bentuk pemanfaatan harta yang paling umum, yang paling familiar, yang paling sering. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman tentang Bani Israel, wa akhdihimu riba wa qatnuhu anhu, dan mereka mengambil riba sedangkan mereka dilarang untuk mengambilnya. Dan Allah tidak mengatakan memakan riba. Dan mengambil atau menerima itu lebih umum daripada memakan. Sehingga kalau kita bawa hadis ini ke ayat, ke An-Nisa 161, maka jadinya yang dimaksud memakan riba adalah menerima atau mengambil uang riba. Yang setelah diambil boleh jadi digunakan untuk makan, atau untuk tempat tidur, untuk bangunan, untuk rumah atau lainnya. Maka di sini saya Ibnu Taimin memahami bahasanya riba dalam An-Nisa 161 adalah riba sebagaimana yang dilarang dalam syariat. Perlu diketahui ada pandangan lain dalam masalah ini sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Qurtubi di tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Beliau mengatakan riba dalam ayat ini adalah riba dalam makna luas, yaitu semua harta yang terlarang. Semua cara mendapatkan harta yang terlarang, boleh jadi dengan menipu, boleh jadi merampok, mencuri, atau membungakan uang, atau yang lainnya. Wa aklu malil yatim, dan makan harta anak yatim. Pengertian anak yatim, anak yatim adalah orang yang ditinggal mati oleh bapaknya sebelum baligh, dan dia belum baligh, dan baligh adalah 15 tahun. Maka kalau sudah 30 tahun tidak boleh mengatakan saya anak yatim. apalagi sudah simbah-simbah bilang saya ini juga yatim loh. Nah, nah. Makanya disebut yatim itu dia meninggal, ayahnya meninggal dunia dan dia umurnya belum 15 tahun. Baik, anak tersebut laki-laki, jenis kelaminnya laki-laki ataupun perempuan. Adapun jika ditinggal mati oleh ibu sebelum balig, maka tidaklah disebut yatim dalam syariat ataupun dalam bahasa Arab. Karena yatim diambil kata-kata al-yutmu yang artinya adalah al-infirat, adalah bersendirian, dan yang dimaksudkan adalah infiroda anil kasib lahu, bersendirian dari orang yang menafkainya, bekerja untuknya. Maka artinya yatim secara yatim artinya orang yang sendirian, kehilangan sehingga sendirian. Yang dimaksud dengan kehilangan di sini adalah kehilangan orang yang menafkainya. Dan ayahnya lah yang menafkahi seorang anak. Dan mengambil harta anak yatim di sini disebutkanlah anak yatim secara khusus karena dia masih anak-anak, maka tidak ada satupun yang bisa membelanya. Dan dikarenakan seharusnya normalnya orang harusnya kasihan dengan anak yatim, bukan malah ngembat hartanya anak yatim. Walihada, oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jatah untuk anak yatim dalam faik, dalam harta rampasan perang. Nah, 1/5 dari harta rampasan perang itu untuk maslahat kaum muslimin, diantaranya adalah untuk anak yatim. Sedangkan 4/5-nya yang dibagikan, 4/5 yang dibagikan kepada pasukan. Maka jika anak yatim dia ini sudah anak, anak itu identik ya lebih ya, untuk disayangi, dibelas kasihani, apalagi dia yatim, maka lebih-lebih lagi. Maka jika dia selayaknya untuk disayangi, maka bagaimanakah orang, ada orang yang zalim, yang yastu, yang zalim terhadap hartanya dengan lalu mengembatnya dan memakannya. Dan komentar kita berkaitan dengan, kita katakan berkaitan dengan memakan harta anak yatim sama dengan komentar yang kita berikan untuk memakan riba. Yang dimaksud memakan di sini bukan hanya yang terlarang, bukan hanya memakan. Sehingga laisa khasan bil akli, larangan ini tidak khusus berkaitan dengan makan. Sehingga kalau digunakan untuk rumah atau untuk tempat tidur atau untuk buku atau yang lainnya, ya, kemudian dianggap tidak termasuk dalam larangan. Yang benar semuanya terlarang, fa wadakhilun fi dzalik, maka itu semua termasuk dalam larangan memakan harta anak yatim. Namun memakan harta anak yatim yang terlarang adalah zulman, adalah memakan harta anak yatim secara zalim. Karena Allah Subhanahu wa taala membolehkan pengasuh anak yatim untuk menikmati harta si yatim, harta milik si yatim jika dia adalah orang yang kekurangan. Ya, maka pengasuh anak yatim ya, boleh jadi dia orang yang berkecukupan, maka tidak boleh memanfaatkan harta si yatim. Namun kalau jika dia adalah orang yang kekurangan, kemudian ada orang infak untuk yatim, dia juga ikut menikmatinya, ikut makan darinya, maka jika dia orang yang kekurangan, maka boleh sepantasnya, secukupnya, sewajarnya. Namun kalau dia bermewah-mewah dengannya, nah ini zalim. Atau dia berkecukupan namun masih juga ya, mengambil harta anak yatim, maka ini zalim. Maka tidak semua memakan harta anak yatim terlarang. Ya, perlu dirinci, yaitu memakan harta anak yatim zulman, ya, secara zalim. Karena itu Allah katakan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka mereka adalah hakikatnya adalah orang-orang yang memasukkan ke dalam perutnya neraka. Kalau syaratkan itu adalah makan harta anak yatim secara zalim. Wa aklu mali ghairil yatim laisa minal kaba'ir. Kalau makan harta anak yatim itu dosa besar, maka di sini Ibn Utsaimin mengatakan dan menyimpulkan bahasanya memakan harta yang bukan anak yatim laisa minal kaba'ir, bukan termasuk dosa besar. Karena anak yatim itu memiliki sya'nun khason, memiliki kedudukan khusus. Oleh karena itu Allah mengancam orang yang makan harta anak yatim dengan Allah katakan di surat An-Nisa ayat yang ke-10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim. Maka qaid zalim di sini memiliki mafhum, mafhum mukhalafah. Maka jika secara zalim itu haram, yang tidak secara zalim itu dibolehkan. Innama ya'kuluna fi butunihim nara, hanyalah mereka masukkan dalam perutnya neraka, dan semua dosa yang diancam dengan neraka itu adalah dosa besar. Wa sayaslauna sa'ira, dan mereka akan masuk api yang menyala-nyala. Kemudian dosa besar berikutnya adalah wa tawali yaumaz zahfi, adalah kabur saat berkecamuknya peperangan. Yang dimaksud dengan tawali adalah al-idbar, lari ke belakang, wal-i'rad, dan berpaling menyelamatkan diri. Yang dimaksud dengan yaumuz zahfi adalah hari menyatunya dua barisan, dua pasukan dalam peperangan, yaitu kaum muslimin bersama orang-orang kafir. Ya, kenapa hari pertempuran berkecamuknya dan bertemunya dua pasukan itu disebut zahfi? Adalah zahfi artinya merangkak. Apa hubungannya merangkak dengan pertempuran? Ini. Karena jawabannya di sini dikatakan li anal jumu' idza taqabalat, maka karena yang namanya kumpulan pasukan, jika dia berjumpa dengan musuh, maka Anda akan jumpai sebagiannya merangkak menuju sebagian yang lain. Kala diyamsi, sebagaimana orang yang berjalan zahfan sambil merangkak, maka masing-masing dari mereka khawatir dengan musuhnya. Fayamsi ruwaidan ruwaidan, maka berjalan pelan-pelan. Maka karena ketika kecamuk perang itu terjadi, maka satu pasukan merengsek pasukan yang lain, menekan pasukan yang lain, dan ini terjadi pelan-pelan seperti merangkak. Oleh karena itu disebut zahfi, yang makna dasarnya adalah merangkak. Dan tawalli dan kabur pada saat berkecamuknya peperangan termasuk dosa besar. Karena perbuatan ini yataduman mengandung al-i'rad anil jihad, ketidakpedulian terhadap jihad di jalan Allah. Dan ini menjatuhkan mental kaum muslimin. Ketika ada kawan-kawannya yang kabur, tentu yang lain akan terkena tekanan mental. Dan ini berarti kalau ini terjadi tekanan pada jiwa dan spirit kaum muslimin, maka ini menguatkan orang-orang kafir, musuh-musuh Allah. Sehingga perbuatan ini yu'addi ila, mengantarkan kalahnya kaum muslimin. Akan tetapi hadis ini dikhususkan mendapatkan pengecualian oleh ayat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang berpaling dari orang kafir yauma idzin, pada saat itu, yaitu pada saat berkecamuknya perang, illa kecuali mutaharifan likitalin, orang yang membelok likitalin untuk menyerang kembali, au mutahayizan ila fi'atin, atau bergabung pada kelompok yang lain, faqad ba'a bighadabi minallah, maka kecuali dua orang ini, maka orang yang berpaling dan kabur pada hari peperangan adalah orang yang pulang membawa murka Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengecualikan dua keadaan di mana kabur dari medan perang saat itu diperbolehkan. Yang pertama adalah mutaharifan likitalin, berbelok namun untuk menyerang. Artinya mutahayyian lahu, untuk menyiapkan diri untuk kembali menyerang. Dia bukan sekedar menyelamatkan diri takut mati, bukan. Namun mereka ini, satu pasukan kaum muslimin ini, punya strategi. Kok ternyata musuh itu terlalu kuat, maka dirasa ini peperangan yang tidak imbang, maka kemudian menyingkir, mundur. Namun mundurnya bukan untuk mundur, ya nanti perlu nunggu bala bantuan atau mengubah strategi untuk kemudian kembali menyerang. Kaman yang sarifu, semacam orang-orang yang kabur atau orang-orang yang meninggalkan medan perang untuk memperbaiki keadaannya, memperbaiki keadaan dirinya, atau untuk menyiapkan persenjataan, wa yu'iddaha, dan menyiapkannya. Atau dan termasuk ahli ini adalah al-inhirab, menyimpang dalam artian berbelok, kabur ke tempat yang lain, yang ya'ti al-adu min jadi, yang musuh itu datang dari arah tersebut. Maka dianggap yang lebih berbahaya adalah serangan musuh dari arah sana, maka yang arah sini itu tidak begitu bahaya, maka ini ditinggalkan. Dan untuk menghadapi musuh yang ada di arah yang lain, maka ini semua tidaklah terhitung mutawalian, kabur dari medan perang, namun yu'addu, terhitung mutahayyian, orang yang menyiapkan diri untuk kembali menyerang. Atau mutahayyiz ila fi'atin, bergabung pada kelompok yang lain. Kaman idha husirat, semakan ketika dikepung pasukan kaum muslimin, yang pengepungan ini sangatlah memungkinkan, ayakdi alaiha al-adu, musuh itu akan menumpas habis kaum muslimin. Kaum muslimin terkepung, bisa tertumpas habis kalau tetap bertahan. Maka akhirnya kaburlah pasukan kaum muslimin yang terkepung tadi, min ha'ula, dari para musuh, untuk menyelamatkan diri, untuk bergabung dengan pasukan yang lain. Fahada, maka semacam ini tidaklah mengapa, lidu'a iddarurati ilahi, karena dorongan kondisi darurat. Bisa arti tentu dengan syarat, ala yakuna alal jaisi dararun, tidak menimbulkan madarat kepada jaisi, kepada pasukan induk. Fa'inkana alal jaisi dararun, maka jika menimbulkan darat, dampak negatif pada pasukan induk, wa dhahabat ta'ifatun kabiratin la hadis syariah, dan pergilah sejumlah besar ilaha di syariah, bergabung pada pasukan syariah tersebut, bihaitsu, di mana tuhinu, ini melemahkan kekuatan pasukan induk dan melemahkannya amamal adui di depan musuh, maka ini hal ini satu hal yang tidak diperbolehkan, li'anan darar, karena bahaya huna dalam hal ini mutahakkakun, satu hal yang real, dan menyelamatkan syariah satu hal yang bukan, satu hal yang tidak pasti. Faliyajuz, maka tidaklah boleh, li'anal maksud, karena yang dimaksudkan adalah memenangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan dalam kondisi ini malah menghinakan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ada istilah jais dan ada istilah syariah. Jais itu pasukan induk, pasukan besar. Kemudian dari jais ini boleh jadi nanti akan beberapa kompi atau semacam itu dikirim untuk kepentingan pertempuran, kepentingan peperangan. Pasukan induk di sini, ini sejumlah, sebagian diambillah sepotong, sebagian dari pasukan, kalian berangkat ke sana, pimpinan kalian ini, amankan daerah sana. Maka pasukan tadi yang potongan dari pasukan besar itu namanya syariah. Ya, tidak tahu bahasa militernya di tempat kita. Ya, maka itu syariah dan itu jaish. Nah ini kondisinya di sini dijumpai syariah terkepung. Syariah terkepung. Kemudian maka tidak maka tadi beliau sampaikan tidak boleh ada orang-orang yang di jaish di pasukan induk ini kemudian bergabung dengan syariah yang terkepung tadi, namun ini berdampak melemahkan pasukan induk. Maka ada syariah yang terkepung, tidak boleh tidak secara ini terkepung musuh tidak bisa keluar. Semuanya dikelilingi oleh musuh. Ini diketahui oleh jaish, oleh pasukan induk. Nah, tidak boleh. Nih, pasukan induk ini kemudian sebagian besar malah kemudian nyusul sana. Ketika ini berdampak, pasukan induknya itu melemah. Nih, padahal berhasil menolong syariah yang terkepung belum mesti. Nih, belum pasti. Namun lemahnya pasukan induk satu hal yang pasti. Maka tindakan semacam ini tidaklah diperbolehkan. Ya, maka ada perlu kita baca ulang. Kama misalnya idza hasarat syariatu lil muslimin, ada syariah pasukan kaum muslimin ya statusnya syariah yang husirat terkepung, yumkinu ayaqdiya alaiha al adu, yang musuh orang kafir itu bisa menumpas habis mereka. Fansarafa min haula, maka haulanya jais, maka ada bagian dari jais yang insarafa yang meninggalkan lokasi pasukan induk, liyungkidhuha, untuk menyelamatkan syariah. Fahadala ba'sabi, maka ini tidaklah mengapa, karena kondisi darurat mengharuskan demikian, namun dengan syarat tidak memberikan dampak negatif kepada jais, kepada pasukan induk. Ila idakan al-kufar akthar min mislail muslimin, maka kabur dari medan perang adalah satu hal yang terlarang, kecuali manakala orang-orang kafir itu pasukannya lebih banyak dua kali, lebih dari dua kali lipat jumlah pasukan kaum muslimin, maka pada saat itu boleh kabur dari medan perang berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat Al-Anfal ayat yang ke-66, al-an sekarang Allah memberikan keringanan kepada kalian. Karena sebelum ayat ini, maka kaum muslimin harus bersabar menghadapi pasukan 1:10. Nih, itu harus bersabar. Boleh kabur kalau 1:11. Nih, boleh kaburnya itu manakala lebih dari rasionya, lebih dari 1:10. 1:11 baru boleh kabur. Nah, setelah itu ada keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah wajibkan bersabar manakala rasionya 1:2. Kalau rasio perbandingannya 1:2, Allah wajibkan bersabar. Kalau lebih dari itu 1:3, nah, maka boleh kabur. Wa alima anna fikum dha'fa, dan Allah tahu adanya kelemahan pada kalian. Fa yakum minkum mi'atun sabiratun, maka jika ada dari kalian 100 orang bersabar, maka dia bisa mengalahkan 200. Jika ada di antara kalian 1000, maka bisa mengalahkan 2000. Demikian juga au kana indahum, demikian juga hal yang membolehkan kabur dari medan pertempuran manakala mereka orang-orang kafir punya uddah, punya persenjataan, la yumkin lil muslimina muqawamatuha, yang tidak mungkinkan bagi muslimin untuk melawannya. Semacam ta'irat, mereka punya pesawat-pesawat tempur. Lam yakun indal muslimin, padahal kaum muslimin tidak punya suwarih, roket-roket. Suwarih jamak dari soruh, artinya roket. Padahal kaum muslimin tidak punya roket-roket untuk menghancurkan, untuk menghadapi pasukan-pasukan pesawat-pesawat tempur tadi. Mayat fa'uha, tidak memiliki roket untuk mengusir dan menghalau dan menghadapi pesawat tempur musuh. Maka dalam kondisi ini boleh kabur. Faida ulima, maka jika diketahui bahasanya anasumuda, bahasanya bertahan, yastalzim al-halak, mengharuskan kebinasaan dan tertumpas habisnya kaum muslimin, maka tidak boleh bagi mereka untuk bertahan. Li'ana muqtada dhalika, karena konsekuensi dari bertahan, annahum yughariruna bi'angfusihim. Karena dengan itu mereka menipu diri mereka sendiri dan mencelakakan diri mereka sendiri. Maka berkaitan dengan wafihatainil ayatain, maka dalam dua ayat di atas kita jumpai taksis sunnah bil kitab. Kita jumpai ada hadis itu yang mendapatkan pengecualian berdasarkan Al-Quran. Maka ada hadis larangan untuk kabur dari medan jihad. Ini pengecualiannya itu malah surat Al-Anfal ayat 16 dan surat Al-Anfal ayat 66. Maka ada pengecualian dari surat Al-Anfal 16 dan ada pengecualian dari Al-Anfal 66. Maka hadis itu mendapatkan pengecualian dari ayat. Dan ini wawa qalilun, dan semacam ini jarang-jarang. Umumnya ayatnya umum, luas, kemudian diberi penjelasan oleh hadis. Kalau hadisnya lebar kemudian dikerucutkan oleh ayat, maka ini satu hal yang jarang-jarang terjadi. Wa min at-taksisi sunnah bil kitab, dan contoh hadis yang mendapatkan pengecualian dari ayat Al-Quran ada di antara poin perjanjian antara Nabi dengan orang-orang musyrik satu debiah, yaitu siapa saja dari orang musyrik yang datang musliman sebagai muslim ke Madinah, maka yuraddu ilaihim, dikembalikan ke Mekah. Dan persyaratan atau poin perjanjian ini bersifat umum, berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Lalu Allah turunkan ayat di surat Al-Mumtahanah yang mengatakan bahasanya perjanjian Nabi tadi yang telah disepakati oleh Nabi itu hanya berlaku untuk laki-laki. Adapun perempuan dari penduduk Mekah yang ke Madinah karena muslimah, maka nanti dites. Kalau dia kabur ke Madinah itu karena iman, ya maka tidak boleh dikembalikan. Namun jika kaburnya itu sebenarnya adalah karena jengkel sama suaminya, kemudian dia ingin mendapatkan pihak lain yang melindungi dari gangguan suaminya, udahlah tak kabur, kemudian ngaku masuk Islam biar. Namun maksud pokoknya itu adalah karena cekcok dengan suaminya, maka ya dikembalikan. Baik, orang-orang yang beriman jika datang kepada kalian, al-mu'minat, wanita-wanita beriman dari Mekah ke Madinah, muhajiratin, dalam rangka berhijrah, maka teslah. Tanyai, diwawancarai, ya, diselidiki, diinterogasi, ini betul-betul murni, tulus, beriman, atau tendensius. Allah a'lamu bi'imanihinna. Ya, memang Allah yang lebih tahu tentang iman mereka. Fa in alim tumuhunna mu'minat, jika hasil tesnya itu terbukti mereka adalah wanita yang beriman, bukan karena problem rumah tangga, bukan karena KDRT, bukan karena ini, maka tulus memang berhijrah, fala tarji'uhunna, maka jangan kembalikan kepada orang-orang kafir. Kemudian dosa besar yang ketujuh yang Nabi sampaikan dalam hadis ini adalah waqaful muhsanatil muhsanatil ghafilatil mu'minat. Yang dimaksud dengan al-qadfu adalah aramyu, menuduh, dan yang dimaksudkan di sini adalah aramyu bizina, menuduh zina. Tentang muhsanat dalam hadis ini, maka maknanya adalah wanita merdeka. Inilah yang lebih tepat. Ada pendapat yang lain yang mengatakan maknanya adalah afifat. Namun dirojihkan harair, wanita merdeka, karena afifat itu sudah dikata-kata ghafilat. Ghafilat maknanya afifat. Jadi kalau muhsanat itu kita artikan afifat, wanita menjaga kehormatan dan tidak berzina, kemudian ghafilatnya juga maknanya padahal afifat, maka ada tikrar, ada pengulangan. Nih, dan tentu jika tidak ada pengulangan itu yang lebih baik. Sehingga muhsanat artinya wanita merdeka, al-ghafilat yang menjaga kehormatan dari zina, yang jauh dari zina, yang bahkan tidaklah pernah terlintas dalam pikirannya untuk berzina. Ya, maka menuduh wanita semacam ini dengan berzina, jadi pelacur dan lunte atau selainnya, ini adalah dosa besar. Yang di sini dikatakan yang tidak boleh, tuduhan yang tidak boleh adalah manakala dia mukminat. Manakala dia mukminat. Sehingga hukumnya berbeda kalau kafirat, wanita kafir. Maka yang nilainya dosa besar adalah perempuan yang yang memenuhi kriteria yang ada di sini, mukminat, harair, wanita merdeka, dan afifat, wanita yang jaga kehormatan. Maka ini yang minal mubiqat, termasuk dosa besar yang membinasakan. Adapun yang lain, maka tidak sampai posisi ini. Ya, meskipun jika itu bohong, itu fitnah, tentu ya, tentu saja zalim itu haram meskipun kepada orang kafir. Dan ya, dan fitnah dan berita bohong adalah bentuk kezaliman. Maka yang nilainya dosa besar itu manakala mukminat, kalau kafirat maka nanti perlu rincian yang lain. Dan harair, maka kalau budak keadaannya berbeda. Ya, meskipun kalau itu kezaliman tentu tidak boleh. Tapi kalau itu kenyataan, itu kenyataan, ya, maka nanti masuknya di bab riba. Apakah ini riba yang boleh atau riba yang tidak boleh. Kalau dia bukan wanita yang afifat, bukan wanita yang menjaga kehormatan, memang wanita yang memang wanita nakal, yang memang identik dengan free sex dan sebagainya, meskipun maka tentu statusnya adalah status yang berbeda. Wa ma adzalika, meskipun demikian, di samping ini dosa besar, maka orang yang menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan zina di atas, maka ada hukuman hadnya itu 80 kali cambukan dalam Islam. Ya, wala tuqbal syahadatuhu, dan persaksiannya tidak bisa diterima karena dia tergolong orang yang fasik. Maka Allah tetapkan untuknya 3 hukuman sebagaimana firman Allah di surat An-Nur, walladzina yarmunal muhsanat, dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik dengan tuduhan zina, semalam ya'tu bi'arba'ati syuhada, dan dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka hukumannya yang pertama, fajliduhum thamanina jalda, maka cambuklah mereka, thamanina jaldatan, 80 kali cambukan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wala taqbalu lahum syahadatan abada, janganlah kalian terima persaksian mereka sama sekali. Kemudian yang ketiga, wa ulaika humul fasikun, karena mereka adalah orang-orang yang fasik. Maka berkaitan dengan hal ini, maka khitab dalam Al-Qur'an itu ada yang untuk umumul mukminin. Ada khitab, ada perintah yang ditujukan kepada umumul mukminin, umumnya orang-orang yang beriman, semacam ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian. Kalian di sini siapa? Al-mukminun. Tidak membedakan antakah dia pejabat ataukah bukan pejabat, apakah dia penguasa ataukah bukan. Nah, ada khitobat, ada khitab yang ditujukan kepada auliaul umur, kepada penguasa. Sama-sama menggunakan kata-kata kum, kalian. Kum atau kalian dalam Al-Quran, itu yang ada yang maknanya untuk seluruh orang yang beriman. Dan ada yang dimaksudkan, itu bukan seluruh orang yang beriman, namun itu khusus untuk orang beriman tertentu, yang punya kewenangan dan otoritas untuk hal itu. Ini bahasa tegasnya adalah penguasa, pemegang kebijakan. Ini contohnya adalah kalian yang ada dalam fajliduhum. maka cambuklah oleh kalian mereka. Siapa yang dimaksud kalian di sini? Umumul mukminin, semua orang yang beriman, ya. Meskipun tidak punya otoritas apa-apa boleh mencambuk? Tentu tidak. Tentu tidak. Maka yang dimaksud dengan kalian, fajliduhum, yang dimaksud dengan kalian dalam ayat ini adalah khitab di sini, meskipun ya mungkin bisa kita katakan al-am urdebil khusus, umum, namun yang dimaksudkan itu adalah ya, khusus. Bahasanya umum, kalian, namun yang dimaksudkan bukan semua orang yang beriman, namun ya, orang-orang yang punya otoritas, pemegang-pemegang kebijakan di antara orang-orang yang beriman. Dan pemahaman tentang hal ini satu hal yang penting, ya, meskipun cuma sederhana. Khitobat dalam Al-Quran itu ada dua macam, ya. Ada yang berlaku untuk semua orang yang beriman, dan ada yang tertuju untuk kalangan tertentu dari orang yang beriman. Karena dengan faham hal ini, orang tidak akan menggebu-gebu yang tidak pada tempatnya, ya. Ya, karena faham hal ini, bahasanya tidak semua itu terkena kewajiban, meskipun kalimatnya kalian. Sebagian orang menggebu-gebu tidak pada tempatnya, ya. Menggebu-gebu baik, namun pada tempatnya, ya. Yang tidak baik adalah menggebu-gebu tidak pada tempatnya. Menggebu-gebu tidak pada tempatnya ini diantara sebabnya karena dianggap khitobat-khitobat yang ditujukan kepada penguasa itu dianggap berlaku untuk mereka. Kemudian Allah katakan di ayat yang kelima, ila ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu, kecuali orang-orang yang bertobat setelah melakukan hal tersebut, tuduhan zina tanpa bukti, dan memperbaiki diri. Maka pengecualian ada di sini tidaklah mencakup kalimat yang pertama dengan sepakat ulama. Di sini ada tiga kalimat. Cambuklah 80 kali cambukan. Jangan terima persaksiannya selamanya. Dan yang ketiga adalah mereka adalah orang-orang yang fasik. Dengan sepakat ulama, jika orang itu pengecualian ini tidak berlaku pada kalimat yang pertama. Artinya orang yang telah terlanjur menuduh orang baik-baik dengan tuduhan zina, kemudian bertobat dia menyesal, ini tidak bisa menggugurkan eksekusi 80 kali cambukan. Ya meskipun bertobat, ya silahkan Anda bertobat, namun dicambuk tetap dicambuk. Maka ilal ladzina tabu wa aslahu, ilal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu, tidak berlaku untuk poin yang pertama. Meskipun sebelum dicambuk sudah bertobat menyesal, ya, ya, tetap dicambuk. Tidak disyaratkan cambukan tersebut hanya berlaku untuk yang masih ngotot, oh, dia itu memang pelacurnya meskipun saya enggak punya bukti. Enggak. Nah, tidak hanya berlaku pada yang ngotot, dia itu lunte meskipun saya enggak punya saksi. Ya, tidak demikian. Meskipun dia menyesal, tetap ya, karena sudah terlanjur keceplosan ngomong, hukum tetap berlaku. Ya, hukum tetap berlaku. Kemudian wa ismalu akhil jumal bil ittifaq. Dan pengecualian ini berlaku untuk kalimat yang terakhir dengan sepakat ulama. Artinya cap fasik itu hilang kalau dia bertobat, dan ulama sepakat. Ulama sepakat cap fasik itu hilang dari mereka manakala betul-betul bertobat. Namun diperselisihkan untuk kalimat yang kedua. Apakah dengan bertobat itu menyebabkan mereka yang semula diterima persaksiannya kemudian menjadi yang tidak diterima persaksiannya kemudian berubah menjadi diterima? Yaitu maka terdapat perselisihan apakah tentang walatak balulahum syahadatan abada. Fakil, maka ada yang berpendapat inau ya'udu ilaiha. Pasien pengecualian ini juga mengenai kalimat yang kedua. Sehingga artinya persaksiannya jadi diterima. Pendapat yang kedua mengatakan la ya'udu. Meskipun dia telah jadi orang soleh, rajin ke masjid, rajin pengajian, rajin puasa dan seterusnya, kemudian jaga mulut, mulutnya terus isinya zikir terus, sudah tidak lagi ngomong lunte, pelacur dan sebagainya, Pendapat kedua mengatakan dia tetap enggak bisa jadi saksi di pengadilan. Enggak bisa jadi saksi di pengadilan, saksi dalam akad nikah dan yang lainnya. Meskipun sudah tobat, itu menurut pendapat yang kedua. Ya, detailnya akan kita lanjutkan pada lisha. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu anhu alhamdulillahi rabbil alamin.